به الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali dipertemukan di tempat yang mulia dalam kegiatan talabul ilmi dan insyaallah taala untuk sesi pertama kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Manhaj As-Salafi karya Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala. Pembahasan kita masih seputar ciri-ciri dari dakwah salafiyah dan orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj salaf. Di antara cirinya adalah bahwa mereka menyibukkan diri dengan talabul ilmi syar'i dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada cara yang paling efektif, tidak ada cara yang paling baik dalam menegakkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mempelajarinya untuk kemudian mengamalkannya dengan baik. Dalam kaitannya dengan ilmu syar'i, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa ilmu syar'i itu hanya bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka mereka mencukupkan diri dalam pengambilan ilmu itu dari dua sumber tersebut. Ada beberapa kutipan yang disebutkan oleh penulis di sini terkait dengan masalah itu, antara lain qala Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Pertama, berkata Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, "Idza kana fil mas'alati 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haditsun lam na'khud fiha biqauli ahadin min as-sahabati wala man ba'dahum khilafahu." Apabila dalam sebuah masalah itu sudah ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kami tidak akan mengambil ucapan seorang pun dari kalangan para sahabat. Tidak pula ucapan orang-orang yang datang setelah mereka yang menyelisihinya, yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu bukti bahwa mereka, para salaf, sekali lagi menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai satu-satunya sumber utama dalam pengambilan ilmu din. Wa idza kana fil mas'alati an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaulun mukhtalifun nakhtaru min aqawilihim wa lam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim. Kemudian masih kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan apabila dalam sebuah masalah ada keterangan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun mereka berselisih di dalamnya, maka kami tetap akan memilih pendapat mereka dan tidak keluar dari pendapat mereka untuk mengambil pendapat selain mereka. Karena ucapan-ucapan para sahabat dalam satu masalah sekalipun berselisih tetap menjadi apa? Hujjah. Tetap menjadi hujjah. Apalagi kalau seandainya para sahabat itu sepakat dalam satu permasalahan. Jelas. Jangankan ketika mereka sepakat, di saat mereka berselisih saja dalam satu permasalahan yang menyangkut agama, itu pernyataan-pernyataannya tetap menjadi apa? Hujjah. Kita tetap mendahulukan pernyataan mereka daripada pernyataan yang lainnya. Ya. Qala wa idza lam yakun fiha 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala 'anil sahabati qaulun nakhtaru min aqwalit tabi'in. Kemudian yang terakhir kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, jika dalam sebuah permasalahan itu belum ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada juga keterangan yang berasal dari para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka barulah kami memilih pendapat dan keterangan dari para tabi'in. Jadi jelas ya urutannya. Tetap yang menjadi prioritas utama adalah kitab dan sunnah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak ada keterangan dari hadis Rasul, maka beralih kepada pernyataan-pernyataan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Baik dalam keadaan mereka bersepakat atau dalam keadaan mereka berselisih. Ketika tidak ada keterangan dalam sebuah masalah, baik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari pernyataan-pernyataan para sahabat, maka barulah berpindah ke pernyataan siapa? Para tabi'in. Ya. Ini ilmu. Ya. Dan seperti ini urutannya. Ya. Qala wa qala Muhammad ibn al-Hasan, ومن كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد برأيه فيما ابتلي به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهي عنه berkata Muhammad ibn al-Hasan, perkataan Muhammad ibn al-Hasan ini dikutip oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih Qala wa man kana aliman bil kitabi was sunnah. Orang yang mengerti, yang tahu, yang faham tentang kitab dan sunnah, dan mengetahui pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta mengetahui pendapat-pendapat fuqahaul muslimin, wasa'ahu an yajtahida bi ra'yihi, maka ia mendapatkan kelonggaran untuk berijtihad dalam perkara yang menyulitkannya. Wa yaqdi bihi, dan berpatokan kepada ijtihadnya. Wa yumdhihi, dan mengamalkan ijtihadnya. Baik dalam hal-hal yang menyangkut sholatnya, shaumnya, hajinya, dan dalam seluruh perkara yang diperintahkan kepadanya atau dilarang untuknya. Apa yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan ini tidaklah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di awal tadi. Kalau apa yang dinyatakan oleh Muhammad bin Hasan, di dalamnya ada keterangan bahwa siapa saja yang memahami kitab dan sunnah, mengerti perkataan-perkataan para sahabat, pendapat-pendapat para fuqaha, maka boleh baginya untuk berijtihad. Ketika memang tidak mendapatkan keterangan dalam satu masalah, baik di dalam kitab maupun di dalam sunnah, atau dari pernyataan-pernyataan para sahabat dan juga dari pendapat-pendapat para fuqaha, boleh baginya untuk berijtihad, berpatokan kepada ijtihadnya dan mengamalkan ijtihadnya. Dan tentu saja ini terkait dengan para ulama, karena tidak ada yang mengerti, tidak ada yang paham secara sempurna terhadap kitabullah dan sunnah Rasul, memahami perkataan-perkataan para sahabat dan pendapat-pendapat para fuqaha, kecuali alim, kecuali ulama. Para ulama, mereka punya hak, memiliki wewenang untuk berijtihad dalam satu masalah yang memang tidak ada keterangannya. Bagaimana dengan kita? Kewajiban kita adalah mengikuti ijtihadnya para ulama. Selanjutnya, waqala Muhammad ibn al-Hasan aydan al-ilmu ala arba'ati awjuh. Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala juga mengatakan al-ilmu ala arba'ati awjuh. Ilmu itu terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama, ma kana fi kitabillah an-natiq, وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المأثورة. Pertama, ilmu yang terdapat di dalam kitabullah, berupa wahyu, Allah yang berbicara secara langsung, dan yang terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma kana fi ma ajma'a alaihi as-sahabatu rahimahumullah. Ilmu yang terdapat dalam kesepakatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini yang kedua. Seperti yang tadi telah disampaikan bahwa para sahabat ketika bersepakat dalam satu permasalahan, maka kesepakatannya menjadi hujjah. Kesepakatannya menjadi ilmu yang patut untuk diamalkan dan diambil. Ya. Yang ketiga, وَكَذَلِكَ مَخْتَلَفُ فِيهِ. فَإِنْ أَوْقَعَ الْإِخْتِيَارِ فِيهِ عَلَى قَوْلٍ فَهُوَ عِلْمٌ. Ketiga, مَخْتَلَفُ فِيهِ. Sesuatu yang diperselisihkan oleh para sahabat. Apabila menjatuhkan pilihan kepada pendapat salah satu dari kalangan para sahabat, maka itulah ilmu. Artinya ketika para sahabat berselisih dalam satu permasalahan, kemudian kita mengambil salah satu pendapatnya, maka itulah apa? Ilmu. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa mastahsanahu 'amatu fuqaha'il muslimin. Pendapat yang dikemukakan oleh para fuqaha, para ahli fikih, para ulama kaum muslimin. Ini ya, empat bagian, atau kalau mau dikatakan tingkatan dari tingkatan apa? Ilmu. Pertama, yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dalam kesepakatan para sahabat. Ketiga, dalam sesuatu yang diperselisihkan oleh para sahabat dan boleh bagi kita untuk memilih salah satu dari pendapat mereka. Kemudian yang keempat, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para fuqaha muslimin. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui agar jangan salah dalam metode pengambilan ilmu. Dan ini termasuk rambu-rambu dalam menuntut ilmu yang harus kita pahami. Kalau tidak, maka kita tidak memiliki pedoman. Setiap ada keterangan menyinggung soal agama, akan kita ambil begitu saja. Kalau kita sudah tahu tingkatan ini, bagian-bagian ilmu ini, maka kita punya pedoman, kita punya arah. Bahwa hal pertama yang harus kita ambil sebagai ilmu itu adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu, apa yang menjadi kesepakatan para sahabat. Kalau tidak didapatkan dalam Quran dan Sunnah dan dalam kesepakatan para sahabat, kemudian ada, tapi para sahabat masih berselisih di dalamnya, maka itu tetap disebut sebagai apa? Ilmu. Baru kemudian setelah itu, kalau tidak ada keterangan dari Quran dan Sunnah, enggak ada keterangan dari para sahabat, baik kesepakatan mereka atau perselisihan mereka, baru beralih ke pendapatnya para fuqaha. Ya. Dan itu ilmu. Nah. Qala wa la yakhrujul ilmu an hadhihi alwujuh al-arba'ah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala yakhrujul ilmu an hadhihi alwujuh al-arba'ah. Ilmu itu tidak akan keluar dari empat bagian ini. Enggak akan keluar dari sini. Artinya semua ilmu itu ada di sini. Ya. Qultu, kemudian penulis mengatakan ittafaqat kalimatuhum rahmatullah alaihim ala hadzan nahji faman kharaja anhu kharaja an sabilil mu'minin. Para ulama semuanya sepakat menyatakan bahwa ilmu itu ada di empat bagian yang disebutkan tadi. Barang siapa yang keluar darinya berarti dinyatakan telah keluar dari jalannya kaum mukminin. Sehebat apapun ya, retorika seseorang ketika menyampaikan sesuatu yang menyangkut agama, kalau ternyata yang menjadi sumbernya bukan Quran, bukan hadis, bukan pernyataan para sahabat, bukan keterangan-keterangan dari para tabi'in, bukan pula merupakan pendapat-pendapat para fuqaha, ahlul ilmi, maka itu tidaklah dianggap sebagai ilmu. Ya. Karena terlalu banyak, ya, apalagi di zaman sekarang orang yang begitu lihai, begitu pandai bersilat lidah menyampaikan sesuatu. Sangat pintar dalam mengemas kata-kata. Sesuatu yang sebenarnya bukan ilmu bisa dianggap sebagai ilmu ketika disampaikan dengan cara yang bagus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menyatakan inna minal bayan la sihr. Sesungguhnya untaian kata-kata penjelasan tentang sesuatu itu mengandung sihir. Karena bisa menarik perhatian, memikat banyak orang. Oleh karena itu, sekali lagi sangat penting bagi kita untuk mengetahui rambu-rambu, ya. Mengetahui langkah-langkah bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang benar. Ilmu yang datang dari sumbernya. Dan sumber ilmu itu sekali lagi, empat. Kalau disebutkan secara keseluruhan. Quran, sunnah, perkataan para sahabat, perselisihan para sahabat, pernyataan para ulama, para fuqaha. Masuk di dalamnya, aqwal at-tabi'in. Pernyataan-pernyataan para tabi'in. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, faman fassara al-Qur'ana aw al-hadis wa ta'awwalahu 'ala ghairi at-tafsir al-ma'ruf 'ani as-sahabati wat-tabi'in fa huwa muftarun 'ala Allah mulhidun fi ayatillah muharrafun lil-kalim an mawadhi'ihi. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan hadis ala ghairi tafsiril ma'ruf, dengan tafsiran-tafsiran yang tidak dikenal dari para sahabat dan juga dari para tabi'in, maka dia telah membuat kedustaan atas nama Allah. Mulhidun fi ayatillah. Membuat penyimpangan di dalam ayat-ayat Allah. Memalingkan perkataan-perkataan Allah dari tempatnya. Wa hadza fathun li babiz zandaqah wal ilhad. Ini membuka pintu zindik dan penyimpangan. Wa huwa ma'lumul butlan bil idtirar min dinil Islam. Dan ini sesuatu yang sudah diketahui batilnya dari agama Islam. Ini pernyataan yang sangat tegas, lugas dari Syekhul Islam. Ya. Sekali lagi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan hadis, namun ala ghairi tafsiril ma'ruf, tidak sesuai dengan tafsiran yang dikenal dari sahabat atau dari para tabi'in, maka ia telah membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal. Jadi seseorang menafsirkan Al-Quran, ketika menafsirkannya tidak ada nukilan-nukilan dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada nukilan dari para tabi'in, maka ini telah membuat kedustaan atas nama Allah. Atau menafsirkan hadis, seseorang mensyarah, menerangkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada sedikit pun nukilan dari para sahabat. Enggak ada nukilan dari perkataan para tabi'in, maka ini juga sama masuk dalam kategori muftarun 'ala Allah, membuat kedustaan atas nama Allah azza wajalla. Karena sudah bisa dipastikan orang yang paling tahu pertama kali setelah Rasulullah soal tafsir ayat atau tafsir hadis adalah siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Jadi mau tidak mau generasi manusia sekarang itu harus merujuk kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tidak ada satu ayat pun melainkan mereka paling tahu soal tafsirnya. Tidak ada satu hadis pun melainkan mereka paling tahu soal syarahnya, soal penjelasannya. Jadi kalau dalam tafsir Al-Quran, dalam syarah hadis, enggak ada kutipan perkataan para sahabat dan tabi'in, ini mesti ditanyakan. Ya, dari mana ini? Karena khawatir. Jangan-jangan dari ro'yunya. Jangan-jangan dari akalnya. Dan sudah diketahui pernyataan-pernyataan para ulama, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, maka dia sesat. Ya. Begitupun menafsirkan hadis sama. Karena hadis juga secara kedudukan sama dengan Al-Qur'an. Wahyu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah menafsirkan Al-Quran secara bebas, menafsirkan hadis secara bebas, maka sesungguhnya ini akan membuka pintu kezindikan dan pintu penyimpangan di dalam agama. Sedangkan kezindikan dan penyimpangan dalam agama jelas merupakan sebuah kebatilan. Ya. Oleh karena itu, falaisa li ahadin an yata'awwala al-ayata awil haditha ala ma'nan yukhalifu mukhalafatan tabad al-ma'na alladhi fassarahu bihi sahabatul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh bagi seorang pun menta'wil ayat atau menta'wil hadis dengan makna yang bertolak belakang dengan apa yang telah ditafsirkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan sampai ada seseorang yang mengatakan, kapan kita akan berkembang dalam ilmu pengetahuan kalau seandainya setiap kali kita menafsirkan hadis itu harus merujuk kepada pernyataan para sahabat. Bahaya, ini syubhat syaitaniyah, syubhat setan. Justru kita akan semakin berkembang pengetahuan kita ketika kita semakin banyak tahu tentang pernyataan-pernyataan para sahabat, tafsiran-tafsiran para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semakin kita mengenal akwal para sahabat, akwal para tabi'in, maka kita akan semakin alim. Semakin luas wawasan kita, semakin maju cara berpikir kita, semakin modern kita, walaupun mereka hidup di zaman dahulu. Jadi hindari pemikiran-pemikiran yang seperti tadi. Ya. Ada orang yang merasa bahwa kita gak akan pintar-pintar kalau kita selalu mengutip perkataan para sahabat, mengutip perkataan para tabi'in. Kapan kita akan pintarnya? Ini pernyataan yang bodoh. Ya. Karena bodoh maka pernyataannya seperti itu, ya enggak? Itu menunjukkan kebodohannya. Nah. Dalam soal apapun yang menyangkut agama, kita enggak akan pernah bisa keluar dari apa yang telah dipahami oleh mereka, karena mereka sudah mengamalkan agama ini lebih duluan daripada kita, dan mereka mendapatkan jaminan keridhaan dan keselamatan. Ya. Lain halnya dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia kita mendapatkan kebebasan, mendapat kewenang untuk melakukan terobosan, inovasi dan lain sebagainya, urusan dunia. Kalau urusan din itu sudah jelas mabda'nya. Mabda'nya sudah jelas, muntahanya sudah jelas, permulaannya sudah jelas, garis finishnya pun sudah jelas. Itu soal agama. Semuanya secara detail sudah termaktub, ternukil. Gak ada satupun yang tidak ternukil. Semuanya ternukil dengan baik. Gimana kalau gak ada keterangan dari para sahabat? Yang kita jadikan sebagai patokan adalah ijtihadnya siapa? Para ulama. Ya. Ijtihadnya para ulama yang faham soal kitabullah, faham soal hadis Rasul, mengerti tentang akwal para sahabat, mengerti tentang akwal para tabi'in. Ijtihad mereka yang kita jadikan patokan ketika memang tidak ada keterangan dari para sahabat ataupun para tabi'in. Ya. Jadi tetap jelas aturan mainnya soal agama ini. Ya. Kalau semua orang acuannya seperti ini, insya Allah gak akan ada kebidahan. Gak akan ada perkara baru yang muncul, yang dianggap sebagai bagian dari agama. Ya. Coba kalau seandainya seluruh kaum muslimin ini merujuk kepada aqwal a'immah, a'immah al-arba'ah misalnya, maka semuanya akan menyatu. Gak akan ada perselisihan. Kenapa? Karena yang dijadikan patokan oleh al-a'immah al-arba'ah, empat imam itu adalah Quran dan sunnah. Semuanya secara terang-terangan menyatakan, kalau ada pendapatku yang bertolak belakang dengan Quran dan sunnah, maka tinggalkan pendapatku. Ambil Quran dan sunnah. Nah. Qala Ibnu Rajab rahimahullah wa fi zamanina. يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, di zaman kita sekarang ini semakin ditekankan untuk melakukan atau untuk mengutip perkataan-perkataan para imam-imam salaf, al-muqtada bihim, yang diikuti, ila zamani syafi'i, hingga zamannya syafi'i, zamannya Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid, liyakun al-insan ala hadarin, agar setiap orang itu selalu waspada, mimma hadatsa ba'dahum, terhadap segala perkara yang muncul yang baru setelah generasi mereka. Ini diingatkan kita oleh Imam Ibn Rajab agar kita semakin gemar, semakin rajin mengutip pernyataan-pernyataan para salaf yang diikuti hingga zaman Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid. Tujuannya supaya kita waspada terhadap perkara-perkara baru yang muncul setelah generasi mereka. Ya. Kalau kita mau hitung ya, perkara-perkara baru yang sekarang ini dijadikan atau dianggap sebagai bagian dari agama kan sangat banyak sekali. Kita tidak akan pernah tahu itu kalau kita tidak mengerti pernyataan-pernyataan para salaf. Ya. Fa innahu hadatsa ba'dahum hawaditsu katsiratin. Maka muncul perkara-perkara baru setelah generasi mereka yang jumlahnya sangat banyak sekali. Wa hadatsa man intasaba ila mutaba'ati sunnah wal hadis min adh-dhahiriyyati wa nahwihim. Bahkan muncul orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah dan hadis, namun mengamalkan sunnah dan hadis itu secara zahirnya saja. Minal zahiriyah, dari kelompok zahiriyah dan semisal mereka. Wahuwa ashaddu mukhalafatin laha li syududihi anil a'immah. Padahal penyelisihannya sangat kuat. Karena berbeda dengan apa yang telah dinyatakan oleh para a'immah. Wanfiraduhu anhum bifahmi yafhamuhu, dan menyendiri dengan pemahamannya. Au ya'khudh ma lam ya'khudh bihil a'immah man qablahu. Atau mengambil sesuatu yang tidak diambil oleh para a'immah sebelumnya. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa soal agama itu ya, adalah sesuatu yang sifatnya secara turun temurun terus ya. Teriwayatkan terus dari satu generasi ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya terus sampai generasi terakhir. Teriwayatkan dengan baik ya. Ada urutan-urutannya. Nah. Jadi akan ketahuan dengan jelas mana saja perkara-perkara yang baru yang muncul yang bukan bagian dari agama. Jadi dengan keterangan ini kita mendapatkan kejelasan bagaimana metode para salaf dalam pengambilan ilmu dan seperti apa pula pengamalan salafiyun, orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj salaf dalam mengambil dan mempelajari ilmu syar'i. Qala wa min ajli hadzal asl wa huwa fahmul qur'anil azim was sunnah an nabawiyyah ala dhai'i fahmi sahabah tara ahlus sunnati wal jamaah ahlul hadis la yakhuduna fi tafsiril qur'anil azim wa bayani ma'anil hadis bimujarradil lughah war ra'yi wal ma'qul. Kata penulis, atas dasar ini maka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, engkau akan melihat kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Hadis, mereka tidak menafsirkan Al-Quran, tidak pula menjelaskan makna hadis bimujarradil lughah dengan hanya berpatokan kepada bahasa. Warra'i dan kepada ro'yu. Walma'kul dan kepada sesuatu yang dapat dipahami secara nalar atau akal. Bal yang duruna fil asar, akan tetapi yang mereka lakukan adalah selalu melihat asar. وَيَجْمَعُونَ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ, dan mereka terus mengumpulkan riwayat-riwayat yang datang dari para salaf dalam karya-karyanya. وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ فِقْهَهُمْ وَاجْتِهَادَهُمْ, dan mereka membangun pemahamannya dan ijtihadnya di atas keterangan yang datang dari para salaf. Wa ala khilafihim ahlul bidah wal ahwa, yang berbeda dengan mereka adalah ahlul ahwa dan ahlul bidah. Jadi kalau ahlus sunnah ahlul hadis ya, metode mereka dalam menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan makna hadis itu sangat jelas. Mereka tidak hanya berpatokan kepada bahasa, tidak pula berpatokan kepada ro'yu. Tetapi yang mereka utamakan adalah asar. Melihat asar. Pernyataan-pernyataan, riwayat-riwayat yang datang dari para salaf. Inilah yang mereka jadikan landasan dalam karya-karyanya. Pemahaman dan ijtihadnya mereka pun dibangun di atas ini. Sehingga wajar kalau kemudian dikatakan bahwa pemahaman para salaf adalah pemahaman yang aslam, pemahaman yang paling selamat. Ya. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah. Untuk bagian atau sesi pertama kita cukup sampai di sini. Berikutnya kita akan lanjut di sesi kedua dengan pembahasan kitab Adabul Mufrad.